Baik, di halaman ke-22, pasal ke-6, bahasan kita tentang macam-macam idgham. Macam-macam idgham apa pula? Kemarin aja pusing. Yang lalu itu, kajiannya nun mati atau tanwin. Jadi dalam bacaan yang kita baca itu ada nun matinya enggak? Kalau enggak ada nun mati atau ada tanwin? Sudah dipahami ya, nun mati, nun di atasnya ada sukunnya, ada buletnya. Makanya kadang-kadang ada orang yang enggak mau bilang nun mati, nun sukun. Ada nun sukunnya enggak? Kalau enggak ada yang patah-patah gitu loh. Bukan gue yang patah-patah. Ada yang baris-baris gitu loh. Barisnya dua di atas, fathah ta'in. Baris dua di bawah, kasroh ta'in. Atau angka 6 sama angka 9 nyatu. Jadi domah ta'in. Nah, fathah ta'in, kasroh ta'in, domah ta'in itu ada enggak? Kalau ada, ketemu huruf apa? Itulah kajian yang lalu tentang hukum nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf hijaiyah terbagi 4 wajah. Jelas dibacanya itu idhar. Melebur itu idgham. Melebur yang disertai dengan guna itu idgham biguna. Melebur tanpa dengung idgham bila guna. Enggak, nun matinya ketemu huruf ikhfa jadi samar. Samar itu umumnya N-nya tambah G jadi eng. Oh enggak, nun mati atau tanwinnya ketemu ba, bunyi N-nya jadi M. Itu bahasan kita tentang nun mati atau tanwin. Di situ ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iklab. Nah, di halaman 22 ini, idgham secara umum. Kok secara umum? Iya, dari halaman 14 yang lalu sampai halaman 21 itu, bahasannya hanya disuruh mencari ada nun mati enggak. Kalau ada, ketemu huruf apa? Nun mati enggak ada, ada tanwin enggak. Notabene nun mati atau tanwin itu kan bunyi latennya N. Min, N, N. Tanwin juga ujungnya kan an, in, un. Nah bunyi N ini akan dijadikan apa? Dijadikan huruf apa-apa tetap N-nya. Apa berubah? Nah inilah yang dikatakan hukum nun mati atau tanwin. N-nya berubah saat bertemu dengan huruf-huruf idhar yang 6. Ahaho, agoha. Itu. N-nya melebur saat bertemu dengan yarmaluna, huruf-huruf idgham. Kemudian N-nya akan berubah, nun matinya akan berubah menjadi eng kalau bertemu dengan huruf ikhfa yang 15. Tasa, dalal, zayyim, sinshin, sada, tada, fakoka. Nun mati atau N-nya atau bunyi tanwinnya berubah menjadi M. Samar sedikit jadi iklab. Kalau ketemu huruf ba. Nah, di halaman 22-23 ini bahasanya hanya idgham saja. Kalau nun mati atau tanwin tadi kan ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iklab. Nah, di halaman 22 ini macam-macam idgham ditinjau dari segi semua huruf. Kalau tadi kan hurufnya nun mati atau tanwin saja ya. Nun mati atau tanwin ketemu huruf hijaiyah yang umum yang banyak. Nah, sekarang dibalik. Gitu. Ya, nun mati atau tanwin ketemu huruf hijaiyah menjadi 4 macam. Ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iklab. Sekarang satu aja, idgham aja yang kita bahas. Idgham, huruf-huruf yang menjadi idgham. Kapan terjadi? Apabila ada huruf mati, huruf yang ada sukunnya, setelah huruf yang sukun bertemu huruf hidup yang menjadi idgham. Kok yang menjadi idgham? Ada yang gak menjadi idgham. Bagaimana atau nandainnya yang menjadi idgham? Mudah. Kalau huruf mati, ini rumus nih, rumus umum. Ya, untuk idgham. Kalau menemukan huruf mati, huruf di atas ada sukunnya. Setelah huruf yang ada sukunnya bertemu berhadapan dengan huruf hidup yang ada tasjidnya, ada sidahnya. Maka jangan ragu, itulah idgham. Itu ya. Itulah idgham. Kalau menemukan huruf mati bertemu huruf yang ada tasjidnya, yang ada sidahnya. Cara bacanya, huruf matinya jangan dibaca. Gitu. Ini rumus umum untuk cetakan Indonesia. Cetakan Timur Tengah belakangan juga iya. Tapi untuk buku ini, tidak ada seperti itu. Di buku ini tidak ada tasjid-tasjidnya. Karena ini kita tengah belajar supaya hafal. Gitu. Kita lihat ya. Nih. Macam-macam idgham. Jadi bahasannya hanya satu poin, satu masalah. Permasalahannya tentang idgham. Beda sekali lagi, beda dengan nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin ada idgham, ada idhar, ada iklab, ada ikhfa. Di sini hanya idgham saja. Ya, dipersempit hukumnya. Macam-macam idgham. Kemudian diperluas pembahasannya, bukan hanya nun mati atau tanwin saja. Di sini semua huruf mati, bahkan nun mati aja bisa jadi macam-macam idgham di sini. Apabila nun mati ketemu nun kan idgham, idgham semisal mutamatsilin, walaupun kita bedakan. Macam-macam idgham di halaman ke-22 ini dibagi tiga. Ada idgham mutamatsilin, ada idgham mutajanisin, ada idgham mutaqoriben. Idgham mutamatsilin contohnya idrib bi asoka wa qad dakhalu wa idza ghorobat taqriduhum, terjadi apabila huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama. Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama. Kalau ba mati ketemu ba hidup, sin mati ketemu sin hidup, dal mati ketemu dal hidup, gitu. Sama hurufnya, hanya bedanya yang satu mati, yang satu hidup. Biasanya di Quran cetakan Indonesia, di huruf hidupnya ada tasjidnya, ada sidahnya. Sedangkan idgham mutajanisan, huruf mati, hurufnya mati, hurufnya ada sukunnya. Berhadapan dengan huruf yang berbeda, gitu ya. Berbeda hurufnya, tapi nanti yang sama makhrajnya. Tempat keluarnya sama. Mana? Lain, lain jadi laim, itu nun mati ketemu ba, hukum lain, itu iklab. Hukum nun mati yang kita tekankan dalam pembahasan ini, tok mati ketemu tak, beda huruf tapi tempat keluarnya hampir sama. La im basata kul tola mati ketemu ro kur robbi wa qolat ta mati ketemu tok wa qolop taifah askolat ketemu dal askolat da'awallah, itu idgham mutajanisan. Sedangkan idgham mutaqoriben, huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda, tapi bunyinya hampir sama. Mana? Yalhaz zalik, sa-nya jadi hilang, jadi yalhaz zalik. Ya bunayar kab ma'ana, hilang kol-kolahnya jadi ya bunayar kam ma'ana. Alam nakhlukkum, kopnya hilang jadi alam nakhlukkum. Dalam teori ini, macam-macam idgham ini, nanti sifat hames, tak mati, kap mati kan hames. Tak mati ketemu tak hidup, kap mati ketemu kap hidup. Hamesnya hilang. Sifat kol-kolahnya jadi hilang. Saya mah tidak paham, tidak ngerti. Baik. Itu kan baru secara umum. Macam-macam idgham ditinjau dari segi hurufnya, huruf mati berhadapan dengan huruf hidup, ada tiga. Kalau huruf matinya bertemu huruf hidup yang sama persis, itulah idgham mutamatsilin. Kalau huruf matinya bertemu dengan huruf hidup yang berbeda, tapi tempat keluarnya atau makhrajnya hampir sama, itu idgham mutajanisan. Kalau huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda, tapi bunyinya hampir sama, itu idgham mutaqoriben. Tetapi tentu saja satu buku dengan buku yang lain terkadang ada perbedaan. Ini menurut versi yang ditulis oleh Kiai Haji Ashad Humam. Maaf, di sini ini adalah Mas'ud Syafi'i. Jadi buku yang disusun oleh A. Mas'ud Syafi'i. Nanti akan berbeda saat buku Ashad Humam atau Lim Ibrahim atau ilmu tajwid yang lain. Ada yang sama, ada yang berbeda. Tidak masalah. Untuk supaya tidak bingung dalam memberikan materi kepada anak didik kita, kita pegang satu buku dulu. Nanti perkembangannya kan begitu. Samalah seperti dalam hukum-hukum Islam ya, hukum fikih kita, pemahaman. Jadi kalau kita mengajarkan kepada putra-putri kita, tergantung sekolahnya di mana gitu ya. Ada sekolahnya yang di sini laki-laki dan perempuan batal. Di sekolah satu yang lagi laki-laki dan perempuan tidak batal. Itu harus satu dulu. Nah nanti sudah jenjang pendidikannya tinggi baru disampaikan. Ini yang batal wudunya dalilnya ini. Ini yang gak batal wudu laki-laki dan perempuan bersentuhan dalilnya ini. Nah sudah mulai berpikir. Nah sekarang anak didik kita diajarin dua-duanya. Anak SD baru belajar. Ya bingung. Pas ada ulangan, ada soal laki-laki dan perempuan batal enggak? Ya tergantung, nah, jadi bingung kan. Nah itu, jadi awal-awal sama ya seperti buku ini. Nanti ada perbedaan memang dalam idgham mutajanisin dan mutaqoriben, tapi tidak ada masalah kok, karena dengan rumus kita, dengan huruf mati, huruf bersukun ketemu huruf bertasydid, yang menjadi idgham itu ketemu semua gitu ya. Hanya sekedar istilah aja. Jadi kalau ibu dan bapak setelah belajar masih bingung, pegang rumus yang satu. Huruf mati, huruf yang sukun berhadapan dengan huruf bertasydid, huruf sukunnya jangan dibaca, huruf matinya jangan dibaca. Itu udah bagus banget, udah jelas. Ya. Sama rumus kedua tentang tanwin juga gitu. Kalau tanwin berhadapan dengan huruf bertasydid, tanwinnya baris duanya dibaca satu. Itu citu rumusnya ya. Untuk ibu dan bapak yang hari ini belajar, besok lupa. Yang penting belajar aja. Baik, penjelasannya di halaman 23, macam-macam idgham. Jadi sekali lagi, macam-macam idgham kajian kita ini ditinjau dari semua huruf. Manakala ada huruf mati berhadapan dengan huruf hidup yang menjadi idgham. Semua huruf yang menjadi idgham kan. Emang ada yang gak menjadi idgham? Banyak gitu. Ini yang jadi idgham. Idgham ialah bunyi sesuatu huruf dilebur dan dimasukkan ke dalam huruf yang ada di hadapannya. Itu halaman 23. Macam-macam idgham menurut versi idgham semua huruf ini dibagi tiga. Kalau huruf matinya bertemu dengan huruf hidup yang sama persis, itulah idgham mutamasilen. Idgham mutamasilen yaitu mengidghamkan sesuatu huruf ke dalam huruf yang sejenis yang sama yang ada di hadapannya. Iyalah, punya air tukar dengan air lagi, punya uang dengan uang lagi, gitu. Jadi sama persis pertukarannya, gitu ya. Tak mati ketemu tak hidup, sin mati ketemu sin hidup gitu. Nah, idgham mutamasilen yaitu mengidghamkan sesuatu huruf ke dalam huruf yang sejenis atau sama yang ada di hadapannya. Dan ditambahkan, kalau ada sifat hamas, hamasnya hilang. Kalau ada sifat kolkolah, kolkolahnya juga hilang. Contoh, rib bi asoka. Mana yang jadi pokok bahasan kita? Nah, bak mati bertemu dengan bak hidup. Sama persis kan? Baknya itu kan bak mati pasti kol-kolah. Nah, sifat kol-kolahnya jadi hilang. Irib bi asoka. Di cetakan Indonesia, di bak kedua, di bak hidupnya ada sidahnya, ada tasydidnya. Cetakan Timur Tengah juga belakangan begitu. Wa qad dakhalu. Dal mati ketemu dal hidup. Penting. Karena kalau tidak paham ini, nanti tiba-tiba orang baca wa qad dakhalu kol-kolah. Betul kol-kolah. Tapi huruf kol-kolahnya ini, karena bertemu dengan huruf yang sama, sifat kol-kolahnya jadi hilang. Nah, yang ketiga. Iza gorobat taqribuhum. Tanya hamas, sifat hamasnya menjadi hilang. Iza gorobat taqribuhum. Itulah idgham mutamasilen. Idgham mutamasilen semisal sama punya uang 1000 ditukar 1000 gitu. Punya apa? Barang yang sama, buku yang sama ditukar dengan yang sama semisal. Itulah mutamasilen. Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama yang menjadi idgham. Ditandai dengan huruf mati bertemu huruf hidup di cetakan Indonesia atau di cetakan Timur Tengah yang terbaru, umumnya di huruf hidupnya ada tasydidnya, ada sidahnya. Ya lebih mudah dengan teori yang saya berikan. Setiap menemukan huruf mati apa saja, huruf yang ada sukun bertemu dengan huruf yang tasydid, huruf matinya jangan dibaca. Gitu. Huruf hidupnya jadi dobel tentu kan. Nih, idrib. Bak matinya jangan dibaca, bak hidupnya jadi dobel. Sama baik ya sebetulnya mah. Itu cuman yang terpenting di sini sifat kol-kolah dan hamasnya menjadi hilang. Kan kalau enggak tahu jadi idrib bi asokal hajar. Enggak, idrib bi asokal hajar, huruf sifat kol-kolahnya jadi hilang. Kemudian yang kedua adalah idgham mutajanisin. Idgham mutajanisin, huruf mati juga. Huruf matinya apa aja yang menjadi idgham. Di sini ada ketentuan, ada beberapa hurufnya. Idgham mutajanisan ialah mengidghamkan, memasukkan bunyi huruf mati ke huruf hidup, sesuatu huruf ke dalam huruf lain. Yang makhrajnya, makhraj itu kharaja, tempat keluar huruf itu sama, tetapi bunyinya sedikit berlainan. Mana? Tak mati kan at, ketemu to, at, to. Itu sama kan? Ya, sama-sama tidak merubah mulut. Itu kalau saya bilang ta ini huruf Sunda, to huruf Jawa gitu. At, ta, to. Pak Soekarno, ya, Pak Soeharto, Pak Soekarno, Pak Soekarna kalau orang Sunda, gitu kan. Pak Soeharto, Pak Hatto, Pak Hatta, itu ya. O, A, ini. At, tak mati ketemu dal. At, dal. Kan tidak merubah mulut, kan? Ini, tempat keluarnya hampir sama. Tok mati ketemu tak, dibalikkan sekarang. Kalau tadi tak mati ketemu tok, sekarang tok mati ketemu tak. Tok, at, pak dal mati ad ta lam mati al ra dal mati ketemu zo. Nah ini menurut versi ini ya, nanti versi buku lainnya nanti agak sedikit berlainan, tapi tidak begitu signifikan lah, perbedaan-perbedaan sedikit saja. Ini yang penting kita paham pokok permasalahan. Nah ini contohnya di halaman 24 tuh, kolat tak mati ketemu to, kan ada sifat hamasnya. Kolat, nah sifat hamasnya jadi hilang, to-nya jadi double. Tadi kan rumusnya huruf matinya jangan dibaca, huruf hidupnya ada tasydid. Di sini nggak ada tasydid, betul. Di sini tidak ada tasydid karena ini kajian, kajian untuk memahami bahwa kalau ta mati ketemu to, ta matinya tidak dibaca, masukin ke to. Di Quran cetakan Indonesia mah enjoy aja, atau cetakan Timur Tengah terbaru, nggak paham ini juga bisa baca. Cuman kita kan perlu tahu permasalahannya, itu aja. Tanpa belajar pasal ini, kita sudah bisa baca. Itu karena apa? Tadi itu rumusnya. Setiap menemukan huruf mati bertemu huruf bertasydid, huruf matinya jangan dibaca. Benar, coba aja buktikan. Tapi kenapa? Oh, dari sononya itu mah jangan, harus tahu. Karena anak-anak kita tuh sekarang kritis, selalu bertanya. Kolopo ifah. Askolat jadi askolat da'awallah. La, itu tak mati ketemu dal. Lain, lain itu nun mati ketemu ba, itu lain iklab ya. Nuh hukum nun mati. Di sini tok mati ketemu tak. Laim basata. Basopnya jadi hilang. Laim basata. Abaditum coba. Malu-maluin kan di Al-Kafirun. Abaditum bukan abaditum. Dal matinya ketemu tak. Dalnya enggak dibaca. Abatum. Kul jadi kur, kur rabbi izzalamu. Walaupun ada pengecualian, dan menurut Ibnu Amir juga termasuk idgham mutajanisan, yaitu kata halakakultum. Tapi ini jadi halakakultum, kaf mati ketemu kof. Kemudian idgham mutaqariban menurut versi buku ini, yaitu mengidghamkan sesuatu huruf ke dalam huruf yang lain yang bunyi kedua huruf tersebut hampir sama. Mana? Tak mati ketemu dal. Kalau idgham mutamatsilin sama hurufnya, idgham mutajanisan sama tempat keluarnya, hurufnya beda. Idgham mutaqariban hurufnya beda, tapi bunyinya hampir sama. Menurut versi buku ini, nanti ini ada beberapa contoh yang harusnya mutajanisan ke mutaqariban, mutaqariban ke mutajanisan di buku lain. Tapi ini dulu supaya tidak pusing ya. Tak mati ketemu dal, ba mati ketemu mim, kop mati ketemu kap. Mana? Yalhas. Itu di dal itu ada tasydidnya kalau dicetakan Indonesia atau cetakan Timur Tengah terbaru. Dibacanya otomatis sa-nya jadi hilang. Yal hazalik. Ya bunayarkab. Nah, ba-nya jadi hilang. Ya bunayarkama'ana. Tuh ya. Itu. Alam nakhluqukum. Sifat qalqalahnya jadi hilang. Alam nakhluqukum. Jelas? Baik, aplikasinya dilihat ya, Al-Ghasyiyah. Suratul Ghasyiyah surah ke-88. Surah ke-88 ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. Bisa juga disambungin. Tasla naran hamiyatan tusqa min aynin aniya. Laysa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawmaydin na'imah. Bisa disambung. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر تو إدغام بيغونه يا ini banyak hukum nun mati tertanwin di sini ya aplikasi yang kemarin itu فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت حمس وإلى السماء كيف رفعت حمس Wa ilal jibali kaifa nusibat. Taknya hamas juga tak mati. Wa ilal ardi kaifa sutihat fadhakir. Fadhakir innama anta mudhakir. Lasta alaihim. Ikhfa sapawi mimati ketemu ba. Lasta alaihim bimusayqir. Di situ kadang-kadang ngeda sin. Itu boleh dibaca sod, boleh dibaca sin. Bukan bimusayqir, bukan. Ya, boleh sod, boleh sin. Tapi enaknya sod saja. Ya, walaupun dibaca bimusayqir boleh. Jadi kalau ada di Quran, ada di atas sodnya ada seperti tasjid, itu bukan tasjid, tapi huruf sin. Maksudnya, boleh dibaca sin, boleh dibaca sod. Jadi boleh bimusayqir atau bimusayqir. Tapi lebih enak mah bimusayqir aja ya. Karena nanti kalau ada orang yang enggak dengar, enggak pernah belajar, dikiranya kita yang salah padahal kita tahu ilmunya. Sama seperti Maliki Yaumiddin. Kebiasaan kita kan panjang. Yang lain boleh pendek di situ ya. Ada qiraat yang lain. Kan qiraat sabah ada bermacam-macam. Di situ Maliki Yaumiddin seperti Malikina seperti itu. Tapi kita memakai yang umum biasanya di situ satu alif matobi. Maliki Yaumiddin. Jadi jangan pakai yang aneh-aneh. Itu kita tahu ilmunya, yang enggak tahu ilmunya mereka salatnya ragu. Itu imam kok bacaannya pendek begitu, salah jadi ragu. Padahal benar kita ya. Kalau maupun pakai disampaikan sama jamaahnya. Ya, takutnya jamaahnya enggak paham. Illa matawalla wa kafar wa kafar fa yu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar in gunnah inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Itu coba dari atas lagi ya. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناسبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Ini dari mana? Dari Pak Wawan di Kalijati, Subang. Pak Ustadz, kalau bisa tafsir dan buku yang lain adain. Oh iya, insya Allah nanti ya. Alhamdulillah, jadi setiap saya menjelaskan indeks Quran atau menjelaskan tafsir, Ibu Erni diketik di rumah tuh mengketikkan ya. Terima kasih Ibu Erni, insya Allah. Nanti jamaah bisa mendapatkan juga ya, tinggal difotokopi. Kalau harus beli tafsirnya, kalau ada keuangannya lebih baik ya. Bukan ada keuangannya aja sih, banyak orang yang beli buku malah gak dibaca gitu ya. Padahal baca itu mudah, tapi memang gimana ya, kadang-kadang masuk ke otak tuh susah kalau gak belajar bersama seperti ini. Tapi boleh dimiliki tafsir-tafsirnya ya, itu insya Allah. Baik, ini Mukti, tolong dihafal. Mukti kelas 2 nih mulai masuk ini sudah sampai Algos ya. Coba ya. Tapi gak ada yang aneh. Karena Imam Syafi'i mah kok malahan 6 tahun sudah hafal 30 juz ya. Tapi kalau sekarang kan anak sekarang coba deh. Ibu dan bapak teliti putra-putrinya yang SMP, SMA. Keluaran SMP, SMA kadang-kadang gak bisa bacaan sholat. Sedih. Baca Quran juga gak bisa. Saya gak ngerti. Karena pelajaran agamanya 2 jam mungkin ya. Bapak gurunya juga, guru agama atau guru yang lain seperti Pak Fahri ya. Turun tanganlah kita membantu putra putri kita. Sedih kan? 40 dari sekelas-kelas itu 40 orang apa 48 apa 38 dari sekian banyak itu yang bisa baca Quran paling 2-3 itu pun belum tepat bacaan Qurannya, hanya sekedar aja. Itu. Nah ini. Bagaimana Quran ini bisa jadi pedoman? Bacanya tidak bisa, bacanya nggak bisa, nggak pernah memahami juga. Makanya dengan indeks Quran ini tolong nanti dibagikan, dipotokopi, diperbanyak, bagi-bagi putra putri kita belajar mudah kok itu. Walaupun kita belum bisa membaca Al-Qurannya, bisa baca terjemahnya dulu sambil belajar bacaannya. Ya Mukti, nih ayah cukup bangga kamu sudah hafal surah ini. Ayah mah dulu ya kadang-kadang hafal, kadang-kadang lupa. Gitu. Mukti sudah bagus. Nah, ini juga yang lainnya ya. Ica sudah juz 28, 29. Hafal mereka. Karena memang diformat di sekolahnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal antaka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawmaidin khashi'ah. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dari'in la yusmin wa la yuni min ju' wujuhu yawmaidhin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin aliyah لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum.